Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Mirqatu Su'udi Tasdik, syarah dari Salam Taufik. Di video ini kita akan memulainya di kata ini ya, meneruskan video kemarin. Wa yustaratu li sihhatihi aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu li sihhatihi aidan adamu sarfihi kata labi gorim fa in sarafahu fa inna sarfahu in qata'a fa in sarfahu in qata'a. Jadi syarat kesahan tawaf ya, ini masih membahas tawaf ya. Syarat kesahan tawaf adalah tidak ada hal-hal yang membelokkan ya, membelokkan dari ibadah tawaf. Jadi di sini dicontohkan seperti mengejar ya, mengejar orang yang hutang. Jadi ada dua orang, satu menghutangi, satu memiliki tanggungan hutang. Kemudian yang menghutangi mengejar yang punya hutang itu, maka itu bisa membelokkan ya, bisa membelokkan perbuatannya atau ibadahnya dari tawaf, sehingga itu bisa memutus kesahan sholat. Wa yustaratu aidan niyatuhu illam yashmalhu nusuk. Disyaratkan juga niat tawaf, selama tawaf ini tidak tercakup oleh ibadah. Selama tidak tercakup. Kalau niatnya tidak tercakup oleh ibadah yang lain, berarti harus niat tawaf. Wa fi tawafil wada'i hilafun wa abhas. Terkhusus untuk tawaf wada ya, tawaf perpisahan sebelum kembali ke rumah masing-masing, itu ada perbedaan ulama dan ada beberapa pembahasan. Walladhi yutajahu i'timaduhu annahu in waqa'a akiban nusuki lam tajib lahu niyatun. Menurut pendapat yang dianggap i'timad bahwa tawaf bila dilakukan setelah nusuk ya, setelah apa nusuk dalam arti niat haji atau umroh, maka tidak harus niat. Jadi tawaf itu diharuskan niat selama melakukan tawaf tanpa ada niat ihram ya, hanya tawaf saja, tidak haji, tidak umroh, hanya tawaf saja, itu disyaratkan niat. Li'annahu khina'id min tawabi'in nusuki fahuwa kataslimati thaniyah minas sholat. Jadi tawaf yang dilakukan di saat haji atau umroh itu berarti tawaf itu termasuk bagian dari haji atau umroh. Hal ini sama dengan salam kedua di saat sholat ya. Salam kedua di saat sholat itu kan tidak harus niat ya, tidak harus niat, karena sudah tercakup oleh niat yang pertama. Hal ini sama dengan tawaf wada ya. Tadi yang dibahas ini kan tawaf wada ya. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Setelah tawaf ini, kemudian selesai dari ibadah umroh atau haji. Ini sama seperti salam yang kedua. Wahina'id falayuna fikaunuhu laisa minal manasik inda sayhoin. Bila penjelasannya demikian, maka hal ini tidak menafikan atau tidak menyalahkan bahwa tawaf wada itu tidak termasuk bagian dari ibadah haji atau umrah menurut Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa ilam yaqa akibahu wajibatin niyyah li'annahu mustaqil. Afada dzalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Tapi kalau tawaf wada ini tidak dilakukan setelah ihram ya, tidak dilakukan setelah niat ihram, tidak dilakukan setelah nusuk, maka harus ada niat. Karena tawaf ini adalah ibadah tersendiri, tidak mengikuti atau tidak tercakup dalam haji atau umrah. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Wa rabbuha as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Ini rukun ya, rukun haji yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah ya. Jadi bolak-balik dari Safa ke Marwah, balik lagi selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalal qiblah fi sa'yi wa qala ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum. Dalil keharusan sa'i adalah hadis dari Nabi, ya, hadis dari Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad melakukan ibadah sa'i, beliau menghadap ke kiblat kemudian berkata, wahai manusia, lakukanlah ibadah sa'i, karena ibadah sa'i adalah ibadah yang difardukan kepada kalian. Fa'inna sa'ya qad kutiba 'alaikum. Jadi ini yang menjadi dasar sa'i termasuk rukun dari haji. Wasartuhu sab'atun. Syarat sa'i ada 7. Al-awwalu ayyaka ba'da tawafi ruknin sahih idza waqafa bi Arafah. Syarat yang pertama, sa'i harus dilakukan setelah tawaf rukun. Tawaf rukun ini tawaf ifadah, ya. Dilakukan setelah tawaf rukun yang sah bila sudah wukuf di Arafah. Al-Qudumin malam yakif bi Arafah. La ghairu lin hisarihi fi ma ba'da ahadihima. Jadi sa'i itu boleh dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Tergantung sudah wukuf atau belum. Kalau belum wukuf, boleh dilakukan setelah tawaf kudum. Tapi kalau sudah terlanjur wukuf, harus dilakukan setelah tawaf ifadah. Ini tidak boleh dilakukan setelah selain ifadah dan kudum, ya. Karena kesahan sa'i hanya terbatas boleh dilakukan setelah satu dari dua tawaf itu, yaitu tawaf kudum atau tawaf ifadah. Asani ayyabda'a fil marratil ula minas sofa wa fi tsaniyati minal marwati wa hakadha. Syarat yang kedua, syarat sa'i yang kedua adalah memulai dari marwah, ya. Saya ulangi. Syarat yang kedua adalah memulai sa'i dari sofa, ya. Dari sofa kemudian pergi ke marwah. Jadi startnya itu dari sofa. Dari sofa ke marwah, balik lagi ke sofa, balik lagi ke marwah, dan seterusnya. Asal itu ayujawiza bimururihi jami'al mas'a. Syarat yang ketiga, harus melalui seluruh tempat sa'i, ya. Harus melalui seluruh tempat sa'i. Maksudnya tempat sa'i itu harus terlewati semua. Qala Ramli wa yustaratu ilsaqul mashi akibahu warraqibu khafiru dabadihi bi asli kullin minas safa wal marwah. Penjelasan dari Ar-Ramli mengatakan, bagi orang yang sa'i dengan cara berjalan, diharuskan dia menambalkan apa itu tumitnya, ya, menambalkan tumitnya di ujung sofa dan marwah. Tapi kalau orangnya melakukan sa'i dengan cara berkendara, maka yang dianggap adalah kaki hewan yang dikendarainya. Ar-Rabi'u ayas asab an yakinan walau mutafarriqah fadhahabuhu min kullin lil akhar fil mas'a marratun wa ya'khudhu syak. Syarat yang keempat adalah melakukan sa'i sebanyak 7 kali. 7 kali dengan yakin, ya. 7 kali ini walaupun terpisah-pisah. Yang penting hitungnya 7 kali. Jadi dari sofa ke marwah atau sebaliknya, dari marwah ke sofa itu dihitung satu. Wa ya'khudhu syakku fil adadi bil aqal kat tawaf. Bagi orang yang ragu hitungan sa'i, ya, hitungannya ini berapa, 3 atau 4 misalkan, atau 4 atau 5. Bagi orang yang ragu, dia diharuskan untuk mengambil jumlah yang sedikit, ya. Mengambil jumlah yang sedikit seperti hanya tawaf. Tawaf juga sama, kalau ragu hitungan tawaf, itu harus mengambil yang sedikit, karena yang sedikit itu ya yang lebih bisa dipastikan daripada yang banyak. Jadi keraguan dalam hal tawaf dan apa ini sa'i itu sama, yaitu mengambil yang sedikit. Al-Khamisu, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.